Oke. Okay. Semangat nyung pa lapa. Masa lalu mimpi-mimpi indah hanyalah semu, lupakan itu semua yang lalu, biar berlalu, biarlah itu semua terkubur bersama waktu, dan anggaplah semua tak pernah terjadi. Dan marilah membina hidup baru lagi. Kuing-kuing kenangan masa lalu, mimpi-mimpi indah hanyalah semu, lupakan itu semua yang lalu, biar berlalu, biarlah itu semua terkubur bersama waktu. Terima kasih. Kedamaian hanya yang ku damba. Mahesa Lalawidi ya. Ini tak lebih dari artis kemarin sore yang pernah terciduk di acara